الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتين عزكم الله kita masih pada pembahasan dhawabit syar'iyyah ketentuan-ketentuan syariat di dalam menggunakan berbagai macam bentuk media-media masa kini, terutama terkait dengan HP. Al-dhabitu tsalits, dhabit ketentuan yang ketiga ialah al-hifadhu 'alal waqti, menjaga waktu. Al-waqtu yu'tabaru ni'matan 'azimah. Waktu ini merupakan nikmat yang sangat besar yang disia-siakan oleh kebanyakan pihak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana kebanyakan umat manusia merugi padanya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat ini khonatina ansakumullah akan dipertanyakan nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami, juga datang dari sahabat yang lain dan dia sahih bi syawahidihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hingga ditanya tentang empat perkara. Yang pertama ialah an umurihi fi ma afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan? Wa an syababihi fi ma ablah, ditanya tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Maka waktu ini merupakan nikmat. Umur nikmat, masa muda nikmat. Maka terkait dengan media-media yang ada ini, kaidah berikutnya harus menjaga waktu. Katanya mu'alif, fayambaghi lil muslim athna'a mukalamatih ayyasluka sabila al-ikhtisar wal ijaz. Maka mestinya seorang muslim di tengah-tengah berkomunikasi dengan pihak yang lain, dia menempuh jalur singkat dan padat. Bicaranya singkat, padat, berisi. Wala yatawassa'u fil kalam kama huwa al mulahadh al mushahad illa li haja. Dan jangan kemudian dia memperluas pembicaraan bertele-tele sebagaimana yang banyak disaksikan di kalangan kaum muslimin, kecuali kalau ada kepentingan. Barakallahu fikum. Ini babat yang ketiga, menjaga waktu. Sebagian biar ya wa na'udzubillah. Kalau pegang HP itu bisa berjam-jam. Ya, ya. Hah? Ya untuk SMS lah, ya untuk sekedar utak-utik HP-nya lah. Apalagi kalau di HP-nya itu ada permainannya. Allahul musta'an. Sibuk dengan permainan tadi, oh, luar biasa. Wah, entah permainan balap-balapan mobil atau permainan apa biasanya, Pan? Hah? Apa? Hah? Game bola, apalagi yang suka main bola, wah seru, luar biasa. Waktu yang ada hilang dengan begitu saja. Sesuatu yang tidak pernah dia pergunakan untuk misalkan membaca Al-Quran, atau membaca hadis, atau menelaah kitab, dan semisalnya. Dia membaca Quran, baru sebaris dua baris, ngantuk. Iya kaya. Baru megang buku hadis. Udah loyo. Begitu dia megang HP berjam-jam mampu dia upayakan. Ini kufur nikmat ya, ikhwan. Menyia-nyiakan waktunya dengan perkara yang sia-sia. Begitu pula terkait dengan internet. Apalagi yang namanya internet, Allahul musta'an. Pakai HP aja misalkan. Hah? Antum akses internet pakai HP-nya antum. Tet gitu. Cobalah lihat berita kayak apa sih gitu. Berita nasional. Tet gitu. Ramai. Beritanya ini dibaca sama dia. Dibaca, ada lagi berita berikutnya. Berita lagi. Berita berikutnya lagi. Terus begitu. Sampai sekian banyak file-file yang ada itu tanpa terasa sudah asar. Masya Allah. Allahu farifiku. Ya Pak ya? Ya. Apalagi yang namanya internet langsung yang menggunakan laptop atau notebook atau monitor dan segala macamnya sudah. Buka. Titik. Masya Allah. Nah, apalagi dah urusannya namanya bisnis itu. Titik. Wah, dicari semuanya. Semua yang berkaitan dengan itu, cari semuanya. Terus, merembet. Tanpa terasa berjam-jam duduk di depan layar monitor komputernya untuk perkara yang sia-sia belaka. Ada kufur nikmat. Apalagi na'udzubillah min dzalik di depan layar komputernya atau laptopnya atau notebooknya atau yang semisal untuk perkara-perkara yang justru melanggar perkara syar'i. Itu setannya tambah banyak sudah. Hah? Barakalakum dilihat apa ya itu sih? Cobalah orang-orang Jawa Tengah itu ayo para sih. Allah mustaan. Allah farifik. Ketik apa gitu? Klik keluar. Ayo juga ya. Terus sampai akhirnya merembet Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Indonesia, luar negeri dan segala macamnya. Habis waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, dihabiskan untuk perkara perkara melanggar syariat. Itu dosanya berapa ya, ikhwan barakallahu. Na'udzubillah min dzalik. Hadza huwa. Begitu pula ketika menggunakan itu semua dalam rangka untuk fitnah. Ini juga lebih parah lagi barakallahu fikum. Yang tadi syahwat, yang sekarang syubhat. Petah dia, SMS-an sama orang, bantah-bantahan begitu. Itu orang SMS, isinya nyebar fitnah. Oh, cengkel dia, dibalas. Oh, terus begitu. Luar biasa itu. Wah, bantah-bantahan. Ujung-ujungnya cengkel, dongkol, marah. Saya mungkin HP-nya mau dibanting sama dia. Dikarenakan sekarang jengkelnya dengan orang yang fatan tadi itu. Lambat terasa habis waktunya untuk qila wa qal. Dikatakan, mengatakan fitnah A, fitnah B, kata fulan, kata alan, dan segala macamnya. Tidak menambah imannya, enggak menambah takwanya, enggak menambah ketaatannya. Justru menambah kedongkolan dan amarah dalam isi hatinya. Rugi waktunya. Dan mungkin dosa dengan tindakan tadi. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Al-hifad alal waqt. Sehingga dibutuhkan apa yang butuh sudah. Taruh HP-nya. Selesai. Barakallahu fikum. Butuh pakai lagi. Sudah. Taruh lagi. Nah. Lagi ta'lim. HP. Taruh di kamar. Sudah. Orang mau manggil. Mau SMS. Mau apa. Dan segala macam. Pak Den, kalau saya punya prinsip, yang butuhkan dia, bukan saya. Mau telepon 1000 kali, ya terserah Anda. Yang butuhkan Anda, bukan saya. Mau SMS 1000 kali, juga silahkan. Yang butuhkan Anda, bukan saya. Saya lagi taklim. Begitu ya. Juga itu. Matikan dulu HP-nya antum itu. Taklimnya fokus. Yang serius. Bisnis, nanti. Habis taklim. Yang lain, nanti. Habis taklim. Jangan taklim sambil di belakang. Kopinya dengarkan saja ngomong, ininya main. Ya kirim sekian, ini harganya sekian. Tak sadar dia transaksi dalam keadaan dia di masjid perkara yang melanggar syariat. Nanti ada jam ya. Barakallahu fikum. Matikan. Fokus untuk itu. Ada butuhnya, nyalakan. Wah kata. Sehingga untuk semata-mata kepentingan kita saja ya. Adzabitu tsalits menjaga waktu. Allahul musta'an. Sebagian pihak, bahkan sebagian kaum kufar, anti HP. Loh kenapa? Dikarenakan menyibukkan. Dikit-dikit bunyi SMS, dikit-dikit bunyi bel, dikit-dikit bunyi SMS, dikit-dikit bunyi bel. Lagi tidur kaget, hah? Bunyi orang ngebel. Lagi tidur kaget lagi, bunyi orang SMS. Anti dia, daripada pakai HP mending menggunakan jasa email. Gitu. Hah? Sibuk dia, hah, pagi sebelum berangkat ngantor buka emailnya. Ada yang masuk? Ada. Baca semua. Lu jawab, jawab. Dah selesai, tutup lagi. Kerja. Ini orang kafir ya. Kerja, terus kerja sampai sore, sampai malam. Pulang. Sebelum tidur, buka lagi emailnya. Ada yang masuk? Oh ada. Jawab, jawab. Selesai, tutup lagi. Good, tidur. Sampai orang kafir demikian ya, kawan. Dari duniawi mereka. Karena itu orang muslim. Ada perkara ketaatan yang antum harus kerjakan, amal soleh yang antum harus tingkatkan, meningkatkan iman anda, takwa anda, ilmu anda, banyak hal yang harus dikerjakan. Barakallahu. Maka jagalah waktu anda, jangan tersibukkan dengan yang namanya, yang namanya media-media tadi untuk perkara-perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang melanggar syariah. Adzabitur rabi'. Al-hifab al-lisan. Menjaga lisan ketika berbicara. Khatarul lisan 'azim. Bahaya lisan sangat besar. Wa syarruhu kabir. Kejahatannya juga sangat besar. Fahris fi mukalamatika alla tantiqanna illa bi khair wa la tatakallam illa bi ma'ruf. Maka upayakan, maksimalkan ketika kamu berbicara. Jangan bicara kecuali dengan perkara kebaikan. Jangan bicara melainkan untuk perkara yang ma'ruf. Ingat ya, ikhwan ya. Al-kalimat mahsubah, kata beliau. Wa musajjal 'alaik. Semua kata-kata yang keluar dari kamu, itu semuanya dihisab. Dicatat oleh malaikat raqibun 'atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu kata pun yang dia lafalkan melainkan padanya ada raqibun atid yang menulis semua apa yang dia sampaikan. Maka katanya beliau, fahdhar min an taqa fi ghibati muslim au kadhib alaih au tanam alaih wahdhar min as-sibab wasyitam wal fusuq wal ijram. Hati-hati kamu, jangan sampai menghibai seorang muslim atau berdusta atas nama muslim atau namimah mengadu domba kaum muslimin. Hati-hati, jangan mencaci, jangan mencela, jangan mengucapkan kata-kata yang fasik atau yang dosa dan semisalnya. Sehingga harus ada diperhatikan adab-adab tadi, ikhwan barakallahu fikum. Al-hifaz 'ala lisan. Prinsipnya ialah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Adzabitul khamis yang kelima. Al-hifaz 'alal mal. Menjaga harta. Karena dinasakumullah, penggunaan media-media komunikasi dan segala macamnya itu walaupun serba canggih tetap membutuhkan yang namanya biaya. Iya Pak ya. Antum menggunakan HP, sebutut apapun HP anda, anda harus ngisi pulsa. Gitu ya. Baik itu yang Telkomsel, Indosat, XL, apa macam-macam, ada isi pulsanya, ada kartunya, kurut ya, ada kartunya. Nah itu diisi supaya ada masa aktifnya dan bisa dipakai. Itu harta, mal, duit itu ya Pak. Hah? Sebagian pihak ngobrol, masya Allah, Pak tolong diisi Telkomsel 100 ribu, masya Allah, langsung pakai sana, pakai sini, sehari habis. Itu perkara yang sia-sia. Beli lagi, Pak isi yang 50, isi lagi, pakai lagi, habis. Berapa coba? 100 ribu per hari dikalikan sebulan. 3 juta rupiah hanya untuk HP, isi pulsa HP untuk perkara yang sia-sia. Mahsub ya akhi, harta kamu akan ditanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Wallahul musta'an. Katanya muallif, hadha muhim, yadhunnu ba'dun nas annahu talama al-mal milkuhu yahiqqu lahu ay yatasarrafa fihi bima syaa wa kayfa syaa. Wa hadza dhann khati'. Beliau mengatakan sebagian pihak menduga mengira, selama harta milik saya, ya terserah saya mau saya gunakan untuk apa, untuk apa yang saya kendaki, apapun yang saya inginkan, terserah saya, harta saya. Hadza dhann khati'. Ini merupakan dugaan yang keliru. Idzil malu fil haqiqah huwa malullah wa anta mas'ulun anhu musta'manun 'alaih wa ghadan muhasabun 'alaih. Sebab yang namanya harta pada hakikatnya adalah harta milik Allah. Engkau ditanya tentang harta kamu tadi, kamu dimintai amanah menjaga harta kamu tadi. Besok di hari kiamat nanti kamu dihisab dengan harta yang kamu keluarkan. Fallahul musta'an. Maka perhatikan harta ya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Dan kamu jangan tabdzir, sesungguhnya orang-orang yang tabdzir adalah teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan setan itu kufur kepada Rabb-nya. Barakallahu'alaikum. Maka yang terbaik ialah yang bisa memanfaatkan promo mubah untuk hemat biaya. Kan gitu ya. Barakallahu'alaikum. Sekarang telepon. Ya, yang murah dibikin TM dulu. Kalau pas butuh telepon banyak ketika itu. TM 2.500 untuk 1.5 jam. Masya Allah. Udah. Untuk kepentingan antum, telepon orang dan segala macam yang antum butuhkan, selesai, murah meriah, Rp250. SMS-nya berapa puluh? Gratis. Wah, kata. Barakallahu fikum. Atau memang dibutuhkan untuk perkara haji, labas. Misalkan ngerilai, taklim, streaming nggak punya alat peralatannya, HP aja lah, sudah di streaming. Dibunyikan HP-nya, dibel sama keluarganya. Dia nyalakan untuk relay. Keluarganya mendengarkan taklimnya dia. Ya mungkin banyak biayanya. 3.000, 4.000, 5.000, mungkin 10.000. Tapi dalam perkara yang syar'i, dalam perkara yang bagus, labas. Barakallahu fiik. Al-muhim, al-hifad al-mal. Harus bakhil terkait dengan yang satu ini. Kecuali untuk perkara yang syar'i atau perkara yang mubah yang dibutuhkan. Barakallahu fiik. Sebagian pihak, subhanallah, itu luar biasa ya kan, kalau SMS itu. Tidak tahu itu gratisan atau gimana gitu ya. Sekarang SMS, 7 masuk. 10 masuk. 15 masuk. Ini berapa ya bayarnya ya? Nah, satu SMS, 100 dikalikan 7, 700. Dikalikan 15, 1.500. Nah kalau 100 SMS, 10.000. Dalam perkara-perkara yang tidak ada gunanya, barakallahu. Ada tabdzir. Apalagi kalau kemudian menyebarkan SMS yang sangat banyak sekali, ternyata hanya untuk yang namanya fitnah. Hada musibah. Hadihi musibah. Barakallahu fikum. Innabi. Al-dhabitu sadis. Dhabit yang keenam. Ihdhar al-aghani. Hati-hati kalian dari yang namanya musik. Suara-suara musik. Ini musibah besar yang ada pada alat yang namanya HP atau media-media informasi komunikasi yang lain, musik. Ya, Pak ya. Apalagi HP-HP sekarang ini murah, canggih. Apalagi yang dari Cina itu, HP-HP Cina itu hampir rata semuanya musik. Ya, Pak ya. Musik. Assalamualaikum. Nyari nada yang mana? Tidak ada yang bagus. Bahkan full diisi dengan nada musik. Bahkan orangnya pun juga demikian, senang musik sehingga diisi dengan semua yang berbau musik. Ihdal aghani barakallahu. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita semua, khanafatina azakumullah, Islam mengharamkan yang namanya musik. Islam mengharamkan yang namanya alat musik. Ini semuanya dibahas dengan tuntas oleh para ulama una dan ma'ruf di kalangan kita semuanya, ikhwan fillah azzakumullah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Husain, Imam bin Husain radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Fi hadhihi al-ummah khasafun wa maskhun wa qadhfun." Pada umat ini nanti akan terjadi yang namanya khasaf, orang yang ditenggelamkan dalam perut bumi. Wa maskh, orang yang dirubah fisiknya. Wa qadhf, dan ada pula orang yang terlempar. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata dzalik, kapan terjadinya itu semuanya, wahai Rasulullah SAW?" Kala beliau mengatakan, "Idza dhaharatil qiyan wal ma'azif wa syurifatil khumur." Apabila nampak al-qiyan, al-qiyan, al-qainah itu mughanniyah min al-ima. Apabila telah nampak wanita-wanita yang berprofesi sebagai penyanyi-penyanyi yang dulu adalah profesinya budak. Wal ma'azif, alat musik, wa syuribatil khumur, dan khamr telah diminum. Ini disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan sahih atau mengatakan hasan li ghairihi. Musibah ya ikhwan. Al-muhim perkara sangat ma'ruf wa nabiyina asyakumullah. Maka hati-hati yang namanya musik, sebisa mungkin dihilangkan yang namanya musik. Misal nada pembuka. Nada pembuka. Musik dihilangkan, dihapus atau nonaktif atau dibikin diam. Nada penutup, ada musiknya, dibuang, dihapus atau dinonaktifkan. Wahagata. Barakallahu'alaikum. Termasuk dalam bab ini, Ad-dhabitus sabi', bab yang ketujuh, yaitu ikhtiyar ar-rannat al-mubaha syar'an. Memilih nada dering mubah secara syar'i. Ini berkaitan. Ini pada umumnya ya kan. Jangan sampai nada deringnya itu nada dering musik. Tahu-tahu nadanya lagu dangdut. Atau lagu pop, lagu rock, atau keroncongan dan segala macamnya. Kok keroncongan kayak rocknya aja. Keroncong dan segala macamnya, jangan demikian. Tahu-tahu bunyi, masya Allah, lagunya mendayu-dayu. Di masjid lagi bunyinya. Lagi sholat lagi bunyinya. Allahul musta'an. Hadza huwa. Belum ada di sini. Katanya mu'allif, yahrisu al-muslim ala adami mukhalafati syar'il hakim fi kulli syai'in hatta fi ranatil hatif. Fahada dalilun ala quwati imanih wa syiddati tamassukihi bihadha ad-din. Seyogianya seorang muslim bersungguh-sungguh tidak menyelisihi agama Allah yang penuh hikmah ini dalam segala sesuatu, hingga dalam urusan nada dering HP dan teleponnya. Ini menunjukkan kuatnya iman dia dan betul-betul dia berpegang teguh dengan agamanya. Belum ada di sini. Wa nulahid, dan kita memperhatikan, anna ba'dan nas rubbama ja'ala rindal hatif sauta musika أو مقطعا غنائيا لبعض الفنانين أو بعض الفنانات وهذا مما لا يجوزه شرع الحكيم. Sebagian pihak menjadikan nada deringnya suara musik atau potongan-potongan alunan musik para sebagian penyanyi, artis laki, artis perempuan, ini semuanya tidak diperbolehkan secara syariat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis ya ikhwan dalam Sahih Bukhari ta'liqan yang saya bawakan di atas, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh akan ada dari umatku dan satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Fadha ma la yajuz, perkara yang diharamkan. Barakallahu fikum. Hadha huwa dibawakan fatwa lajna daimah dalam bab ini, ikhwan. Pertanyaan, yujadu fi kathirin min al-hawatif al-jawwal naghamat musiqiyah, fahal yajuzu wad'u hadhihi naghamat badalan min al-jarasil 'adi. Dijumpai pada kebanyakan HP nada-nada musik. Apakah diperbolehkan menggunakan nada tersebut sebagai ganti dari bunyi bel yang umum itu? Dijawab oleh lajnah da'imah. La yajuzu isti'malun nagamatil musiqiyah fil hawatif aw ghairiha min al-ajhizah li'an istima' al-alat al-musiqiyah muharram kama talat 'alayhi al-adillah asy-syar'iyyah wa yustaghna 'anha isti'malil jaras al-'adi wallahu wa billahi tawfiq. Katanya mereka tidak diperbolehkan menggunakan nada-nada musik di telepon atau yang semisalnya dari media-media komunikasi informasi, dikarenakan mendengarkan alat musik hukumnya haram sebagaimana ditunjukkan dalam dalil syar'i, maka cukup menggunakan nada umumnya telepon ring yang umum adalah lepas, kata mereka. Wabillahi taufiq. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh wa Syekh Abdullah Al-Qudian Syekh Bakar Abu Zaid wa Syekh Salih Fauzan hafizahumullah ta'ala barakallahu fikum. Ini yang pertama, termasuk yang tidak diperbolehkan secara syar'i ialah nada dering menggunakan ayat Quran atau hadisnya Rasulullah SAW atau doa-doa atau zikir-zikir syar'i atau azan. Dikatakan oleh ulama di sini, wa mimma yanbaghi tanabbuhulah, perkara yang penting untuk diperhatikan, huwa adamu ja'li sautil hadith minal ayatul quraniyah awil ad'iyah awil adhkara syar'iyah awil adhan, lianna hadha yu'arribuha lil imtihan. Yang perlu diperhatikan, tidak menjadikan nada dering HP dari ayat Quran atau doa-doa atau zikir yang syar'i atau suara azan, dikarenakan ini akan mengakibatkan terhinakannya perkara-perkara tadi. Wa kalamullah au kalamu rasulihi a'zam min ayyuj'ala rannat wa ajrasan bih, wallahul musta'an. Kalamullah, kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih agung dari sekedar dijadikan sebagai nada dering atau dijadikan sebagai bel-bel peringatan. Wallahul musta'an. Indah bi'ikhul. Dan juga dikhawatirkan ketika antum bawa HP ke kamar mandi dan segala macamnya, tiba-tiba bunyi ayat kursinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau ada orang ngaji di kamar mandi, ternyata apa ya, HP yang bunyi. Atau azan lagi di kamar mandi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, adanya orang Saudi. Ada mana jus? Barakallahu fikum. Dikecualikan kalau tidak dibawa, ya, taruh di kamar atau di mana begitu, tidak dibawa ke tempat-tempat yang seperti itu. Barakallahu fikum. Juga yang mereka sebutkannya, ya kawan, ialah ayat Al-Quran. Ketika lagi ayat, satu ayat di tengah-tengah diputus sama antum. Halo, halo, halo lagi. Assalamualaikum. Begitu. Itu memutus sesuatu ayat dengan tanpa ada hajat. Fallahul musta'an. Al-muhim dipilih nada-nada yang mubah secara syar'i. Gampang. Nada burung. Gitu ya. Kicaunya burung. Assalamualaikum. Nada ayam berkokok. Nada apa lagi? Suara weng para mobil. Nah, apa lagi Irfan? Nah, yang sekiranya mubah dan antum insya Allah bisa memahami itu semuanya para klasikum. Nada apa? Nah, Irfan. Al-muhim, perhatikan terkait dengan nada teringnya. Al-dhabit tsamin, yang ke-8. Coba demikian Irfan terkait dengan laptop, terkait dengan komputer yang digunakan untuk menet dan segala macamnya, diupayakan tidak ada hal-hal yang berbau musik. Ketika nada pembukanya musik dihilangkan atau diperlirih supaya jangan kedengaran para kolafikum. Ada wabiyahun ya. Baik. Al-dhabit tsamin, babit yang ke-8. Iyaka wa taswira zawatil arwah. Hati-hati kamu. Jangan menggambar makhluk yang bernyawa. Ini perkara yang wadih. Dalam Islam, diharamkan menggambar gambar makhluk yang bernyawa, baik dalam bentuk dilukis, dipahat, digambar. Dan juga pendapat yang rajih dari kalangan para masyayikhna, mayoritas ulama berpendapat menggunakan kamera atau video, kamera digital atau menggunakan HP yang ada fitur videonya. Jangan menggambar makhluk yang bernyawa. Jangan kamu gambar istri kamu, ayo berpose, cekrek gitu, masya Allah. Tindakan antum sudah dilarang keras. Asyadun nasi azaban yaumul qiyamah al-musawirun, kata Rasul. Yang paling keras azabnya di yaumul qiyamah nanti, orang yang menggambar makhluk bernyawa. Walaupun istri kamu sendiri, walaupun putri kamu sendiri, walaupun orang yang pernah kamu cintai, hukumnya haram. Udah begitu, gambar istri kamu, tahu-tahu HP kamu dipinjam sama orang, diotak-atik. Loh, siapa ya kok ada perempuan cantik kayak gini? Jangan-jangan pacarnya ini. Gitu. Allah Farifikur. Dikasihkan sama antum. Apanya akhi? Tadi kok di HP-nya antum ada makhluk Allah yang subhanaka maha makhluk tahada fabila ini. Siapa ya akhi? Oh marah kamu. Siapa? Kamu? Itu istri saya. Oh istri kamu. Cantik juga ya. Allah Ustaz. Fitnah ya akhi. Taqillah. Antumnya haram dengan tindakan kamu menggambar makhluk yang bernyawa, dan akhirnya terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Innabi. Ini berlaku untuk semuanya, baik menggunakan kamera atau menggunakan HP atau menggunakan laptop yang ada webcam. Ya, betul ya bahasanya. Hah? Oh, webcam. Masya Allah. Oh, kalau kokam, webcam. Masya Allah. Terlalu fasih ya bahasa Inggrisnya. Webcam. Artinya dinyalakan sudah, begitu diaktifkan gambar antum muncul, kalau dipencet klik masuk dengan sendirinya gambar antum yang ada. Al-muhim yang bernyawa tidak diperbolehkan. Adapun yang enggak bernyawa, pohon-pohonan, pemandangan panorama alam yang indah, pantai dan segala macamnya, tidak ada masalah. Mutu maktabahnya antum begitu, waalaikumsalam, tidak ada masalah. Atau dikasih bantuan sama masyayikh, bangun masjid, tolong dikirim gambarnya masjidnya, jadi apa belum? Udah gak ada siapa-siapa. Di foto gambar masjid, assalam ucur ini, cepet gitu. Kirim ke sana, labas. Barakallahu'alaikum. Yang penting bukan gambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu'alaikum. Nama ya kan, hadha huwa. Ada pun terkait dengan adanya HP-HP yang memiliki fitur video dan segala macamnya, itu kembali kepada masing-masing orang dan penggunaannya. Dikarenakan yang namanya kamera atau video dan segala macamnya, itu dua fungsi. Bisa digunakan untuk perkara yang baik, bisa digunakan untuk perkara yang jelek. Kalau digunakan untuk perkara yang baik, maka diperbolehkan. Tapi kalau untuk perkara yang jelek, maka tidak diperbolehkan. Dan apabila umumnya masyarakat sudah menggunakan HP-HP dengan fitur video, kamera dan segala macamnya itu digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syar'i, maka hukum secara umum tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP yang seperti itu. Itu disebutkan ya kan, fatwa dari sebagian masyayikhna tentang masalah ini, memerinci dan intinya adalah tidak diperbolehkan. Dibawakan sama malih fatwa dari salah seorang syekh, dan belum memberikan kesimpulan dari fatwa tadi. Wa min khilali ma sabaqa yadhhar laka jaliyan al-hukm ash-shar'i fi hadhihi al-ajhiza wa ana haram la yajuzu bay'uha wa la shira'uha wa yajibu man' man hiya bi yadihi wal ihtisab 'alayhi li anna ibqaha fihi masa'at la takhfa wallahu a'lam. Dari apa yang disampaikan dari fatwa yang diuraikan oleh beliau ikhwan di atas, nampak jelas hukum syar'inya bahwasanya media-media komunikasi atau informasi HP dan semisalnya yang mengandung unsur video, kamera dan segala macamnya itu adalah haram, tidak boleh diperjualbelikan dan harus dicegah dan dilarang orang-orang yang memiliki demikian di tangan dia, dan supaya betul-betul diingkari hal yang semacam itu, dikarenakan adanya alat semacam itu di tangan dia menimbulkan mafsadah yang tidak samar lagi bagi kita semuanya. Ini khonatina azakumullah, apabila betul-betul secara keumuman masyarakat sudah menggunakannya dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, maka dihukumi mafsadah rajihah, hukumnya haram. Barakallahu fikum. Tapi kalau belum, maka kembali kepada penggunaannya masing-masing. Dhu haddain, punya dua fungsi. Kalau fungsi kebaikan, silakan, fungsi kejelekan, maka jangan. Maka harus ada yang namanya perhatiannya sangat ketat ya, Pak. Betul-betul ekstra hati-hati, jangan sampai tergunakan dalam perkara-perkara yang melanggar agama, terutama terkait dengan istri kita atau anak kita, putra-putri kita dan segala macamnya yang terkadang dengan tanpa kita sadari mengambil HP-nya kita, dinyalakan kameranya, ngamera semua adik-adiknya dia. Masya Allah, cekrek-cekrek gitu, luar biasa. Apinya nggak ngerti, tahu-tahu ngecek HP-nya full dengan yang namanya gambar. Yang semacam ini harus ditanbih sekuat tenaga, barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah taswir zawatil arwah, terkhusus terkait dengan internet. Ini yang harus betul diwaspadai, betul ya kan? Musiknya dan gambar makhluk bernyawanya, apalagi gambar pornonya. Barakallahu'alaikum. Ya apa ya? Antum lagi main internet, muncul dengan sendirinya, seret gitu. Hah? Entah dari luar negeri, dalam negeri, net, entah iklan apa, net, keluar lagi, net, keluar lagi. Allahul musta'an. Dalam keadaan, antum saya membuka perkara-perkara yang mubah atau perkara syar'i. Terus sekarang saya bukan pemain internet, saya nggak bisa membuka internet yang seperti itu. Saya ketika daurah di Ngawi dulu, ketika ada daurah di Ngawi, Syekh Abdullah sama Syekh Muhammad bin Khalid. Layep, itu kan disiarkan via Palpak. Saya pas masuk ke tempatnya ikhwan-ikhwan yang nyiarkan pakai laptop itu. Lagi ngapain nih? Ini lagi nyiarkan live gitu. Masya Allah ya live. Tak lihat itu. Loh, lah itu gambarnya siapa itu? Itu gambarnya siapa itu? Jadi tampil misalkan ini monitornya gitu ya. Di bagian bawah itu jalan sendiri. Entah orang, entah tulisan dan segala macam. Ini apa ini? Itu istrimu atau putrimu atau siapa ini kira-kira? Hah? Nah itu Ustaz, susah ini. Kayak gini nih, muncul dengan sendirinya. Enggak mungkin dihilangkan, enggak mungkin dihilangkan Ustaz. Hah, tutup. Nanti kayak lagi live acara daurunya sama saya. Ya enggak mungkin dimatikan. Ya sudah, tutup. Tutup pakai kertas gambarnya tadi. Seret. Allahu musta'an. Tutup. Jangan sambil dengarkan, sambil menikmati gambar. Allahu musta'an. Namanya juga gitu ya. Nah gitu ya. Sebagian alat itu begitu, mesti begitu awal kali buka yang muncul perempuannya. Begitu antum ngerti seperti itu, antum butuh untuk perkara-perkara yang penting, yang syar'i. Ngerti bakal begitu langsung bahwa sesuatu begitu awal kali muncul langsung begini kan. Stret. Nah, gak ketok kan? Selesai hilang dianya, sudah dibuka lagi. Dah dapat yang apa yang antum inginkan. Ketika mati juga begitu, muncul seperti itu. Langsung begitu matikan, tek, sudah. Hilang, hakat. Dan ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ya kan. Dan dikarenakan masalah yang seperti ini, gambar makhluk yang bernyawa, kemudian hal-hal yang banyak lagi yang lain, para masyaikhnya pada umumnya di zaman sekarang ini karena fitnah azakumullah tidak memperbolehkan yang namanya Facebook dan yang semisalnya, dikarenakan lebih banyak sisi mafasidnya, sisi madaratnya, mafsadahnya daripada maslahatnya. Sebagian dia mungkin mengatakan, Ustaz, saya bisa mengajak orang taklim dengan Facebook, saya kasih informasi, hadirilah kajian bersama dengan para hadirah di Assalam, Mujur dan segala macamnya. Jadi sekarang saya pencet masuk ke seluruh dunia. Satu itu saja maslahatnya. Hah? Itu pun kalau mereka respect dengan apa yang kamu sampaikan. Hah? Atau lagi yang respectnya negatif. Ah, paling kajiannya kayak gitu aja. Hah? Itu bukan link kami. Jangan memberi informasi yang seperti itu. Allah Ustaz. Tapi manfaatnya lebih banyak. Lebih banyak barokatul, sangat bebas. Facebook itu ibaratnya antum punya rumah terbuka, bebas itu rumahnya antum itu. Orang mau masuk semuanya bisa. Apalagi antum menampilkan diri antum di depan pintu, mau lihat kamu, istri kamu, anak kamu, aktivitas kamu, rahasia kamu, semuanya daripada kamu, itu bebas dengan yang namanya Facebook. Dan umum untuk semua kalangan, semua pihak, barokatul. Hadza huwa. Maka yang seperti ini ikhwan dikarenakan sangat besar mudaratnya, maka tidak diperkenankan ya khana fitina azza. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Hadza huwa. Adzabit at-tasi' ihdharhu ala akhlaqika. Waspadai media ini bisa merusak akhlakmu. Akhlak perkara yang sangat mulia ya kan. Dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Hati-hati, waspadai akhlakmu dengan adanya media-media ini. Saya bacakan katanya mu'alif. Asbaha lihadil jihaz atharun kabir fi tadmiril afrad wal mujtama'at وإحلال الرذيلة مقام الفضيلة بسبب سوء استخدام لهذا الجهاز. Media ini, alat ini, kata beliau, sekarang ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk merusak individu-individu Muslim, masyarakat-masyarakat Muslim, menghalalkan perkara yang kecil sebagai ganti perkara yang mulia dengan sebab tidak bisa menggunakan alat ini dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan waya asafa, alangkah menyedihkannya. Kam kharraba min usar wa fadaha min buyut. Betapa banyak ini alat merusakkan keluarga, membongkar aib rumah-rumah orang. Wa auqahum fi hibali syayatin baina qatilin wa jarih, dan menjerumuskan mereka dalam jerat-jerat syaitan. Ada yang terbunuh, ada yang terluka dikarenakannya. Fallahul musta'an. Di antaranya kata beliau yang membuat akhlaknya kamu rusak dengan itu ialah rasail al-hub wal-gharam, SMS cinta. Hati-hati. Ya, insyaAllah ahlu sunnah tidak seperti itu. Nah, tapi yang namanya tergoda ya ikhwan. Hendabi. Hah? SMS cinta. Kalau dulu kan ada surat cinta. Ini SMS cinta. Barakallahu fikum. Naam. Ini terjadi ya ikhwan. Terus al-mukalama al-majinah, pembicaraan-pembicaraan yang porno. Cukur masuk tabadul aswar al-muharramah, tukar-menukar foto yang diharamkan. Barakallahu fikum. Ya, insyaAllah ahlu sunnah tidak demikian. Tapi perlu tanbih. Dikarenakan yang di luar sana, masyarakat luas, demikian mereka berbuat. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah ada teman putrinya yang kepengen digaet gitu, sudah dikasih SMS cinta dengan berbagai macam pantun saja dan segala macamnya. Allahul musta'an. Ini semuanya mafasid ikhwan, mudarat ikhwan, barakallahu. Ini semuanya harus diwaspadai dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya ialah terkait dengan bahasa, sangat mempengaruhi akhlak. Barakallahu. SMS menggunakan bahasa gaul. Allahul musta'an. Padahal dia seorang sunni, salafi, seorang talib. Bahkan mungkin seorang da'i, seorang ustad. Menggunakan SMS bahasa gaul. Apa yang dikenal sekarang ya kan? Bahasa SMS yang gaul itu. Bukan, ada istilahnya itu. Jadi, apa namanya, pakai kode-kode begitu. Dan itu lagi booming. Itu bahasa gaulnya, anu, apa? Bahasa alay. Apa namanya? Proken. Proken. Apa namanya? Proken. Masya Allah. Alhamdulillah itulah. Saya dikasih informasi. Kayak gitu ya, Pak. Ya, jadi begitu. Ini karena betul ma'azakumullah tashabuh fil fusak. Menyerupai orang-orang yang fasik. Umumnya orang-orang menggunakan bahasa tadi. Bukan orang yang beriman, yang kuat imannya. Bukan orang yang saleh. Bukan orang yang bertakwa. Bukan seorang talibul ilm. Tapi orang-orang yang model funky-funky kayak gitu. Kayak gitu ya. Funky dengan bahasa proken. Cocok sudah ya. Nggak tahu gimana bentuknya begitu. Saya dikasih tahu. Aneh itu. Barakallahu fikum. Nah, ada juga demikian merusakkan akhlak. Sehingga dalam berbahasa pun juga harus yang sopan. Dengan adab, dengan akhlak. Barakallahu fikum. Nah, yang lebih-lebih lagi kalau SMS kepada ustaz. Lalu menggunakan adab dong ya. Nah, Allahu ustaz. Saya sering dapat itu. Hah? Gimana bahasanya lupa saya kan ya. Masalah gaulnya pol. Allahu musta'an. Ana baca sambil Geleng-geleng ini. Masya Allah. Ini sama Ustadz kayak gini. Lah ya apa kalau sama temannya sendiri? Allah Nusa'an. Tapi bahasa juga demikian. Mempengaruhi akhlak. Intinya. Ihdharhu ala akhlakik. Waspadai. Alat-alat tadi. Media. Media tadi. Atas akhlakmu. Barakallahu. Yang berikutnya babul ashir ihdharhu ala aqidatik, waspadai media tadi atas akidah kamu. Jangan sampai merusak akidah kamu dengan seperti itu. Loh kenapa? Dikarenakan media tadi sangat memudahkan kamu untuk mengakses semua yang ada luar dan dalam negeri, semua pembahasan, semua tema, semua hal. Maka waspadai, jangan sampai merusak akhlaknya kamu, juga jangan sampai merusakkan akidah kamu. So, kau ingin berselayar di dunia maya, berselancar di dunia maya, begitu. Masya Allah. Ini situs apa ya? Klik. Wah, rupanya situsnya masyayikh. Yang lain di ten. Apa ini? Kok kayaknya menarik banget ini? Dibaca sama dia, ternyata isinya adalah syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan manhaj dan segala macamnya sedang dikampanyekan melalui dunia maya yang ada. Benar juga ini. Nah, kena set, rusak agama kamu. Barakallahu fikum. Al-fattanun kathira ikhwan. Tukang fitnah sangat banyak. Barakallahu fikum. Berapa banyak kita mendengarkan berita seseorang yang dulunya baik, seorang yang talibul ilm, hormat dengan ustadznya, berselancar di dunia maya, sendirian, tidak ada yang bimbing. Ketemu situs. Ternyata, tak pikir ustadzku itu orang baik-baik. Ternyata ustadzku itu, muah, dikecam. Lihat ini, pengemis. Lihat ini, hizbi. Lihat ini, dan segala macamnya. Memang dasar hizbi. Langsung bikin masalah di tempatnya dia. Luar biasa. Banyak apa banyak? Al-muhim ihdarhu ala aqidatik, kata beliau. Hati-hati. Waspadai. Waspadai. Ini semuanya barakwasikum atas aqidahmu. Orang kufar menyebarkan semua pemikiran dia melalui internet. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, ini kayaknya ada yang perang di rumah ini. Lempar-lempar piring sama gelas ini. Ada keributan di rumah ini rupanya ini. Biar, waduh, Allah Nusa. Nah itu ya, Ikhwan. Nada dering aja bisa apa namanya memberitakan sesuatu gitu ya. Kok sering pecah-pecah ya apa nih? Oh, sering kelahi sama keluarganya ini. Alhamdulillah. Namanya al-muhim. Adam al-Rasulullah. Para kufar, orang kafir menyebarkan via internet. Ashabul ahwai wal bidah via internet. Rafidah pakai internet. Sufiyah pakai internet. Semuanya pakai internet. Semua menggunakan dunia maya. Sehingga ketika antum main ini semua, harus waspada dengan akidahmu. Jaga baik-baik. Ada perkara yang menyimpang, langsung ganti. Dan jangan membuka, melainkan situs-situs yang diketahui sebagai situs-situsnya Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjaga akidah. Barakallahu fikum. Indari. Wallahul musta'an. Juga min adh-dhabit. Al-dhabit al-thani al-hadi ashar ihtiramu huquqil masajid. Harus menghormati haknya masjid. Saya bacakan kalamnya mu'alif ya, supaya pikirannya bukan saya yang komentar. Katanya mu'alif, inna minal khata'i alladhi yanbaghi tanabbuhu lah huwa tarku ba'din nas sawtal jawal maftuha فيزعج المصلين ومن في المسجد بصوت جواله وقد تكون أصوات موسيقية أو مقاطع غنائية لبعض الفنانين والفنانات فأين احترام حقوق المساجد وأين تعظيم قدر الصلاة قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه belum mengatakan termasuk kesalahan yang harus diingatkan tindakan sebagian pihak yang membiarkan HP-nya aktif ketika di masjid akhirnya mengganggu orang yang sedang sholat dan orang-orang di masjid dengan suara HP-nya tadi terkadang menggunakan suara musik atau menggunakan nada-nada musik musik atau nyanyian sebagian artis dan segala macamnya mana kata beliau, mana penghormatan kita kepada hak masjid mana pengakuan kita kepada sholat yang ada ini Allah mengatakan dalam firman-Nya yang demikian itu barang siapa yang mengakuan secara kepada Allah itu merupakan ketakwaan hati dan barang siapa yang mengagungkan hurmatillah itu lebih baik bagi dia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala maka ikhwan fillah jazakumullah tidak perlu lagi kemudian ditanbih berkali-kali tidak perlu sampai ditempeli di pintu-pintu masjid HP harap dimatikan antum sendiri yang tahu mestinya ini masjid tempat ibadah tempat untuk berzikir, tempat untuk baca Al-Quran, tempat untuk sholat, tempat untuk ta'lim, dan segala macamnya. Matikan. Matikan. Hah? Itu yang paling afdal. Matikan sudah. Fokus sholat, fokus ibadah, fokus baca Al-Quran, fokus ta'lim. Kecuali kalau ada hajat penting. Misalkan kamu ta'lim, istri kamu lagi hamil tua, mau lahiran, karena kamu gak kepingin ta'limnya luput. Ya sudah. Dibikin silent. Nada diam. Siapa tahu istri kamu tahu-tahu manggil mau keluar bayinya. Kan SMS. Bibi cepat pulang. Ini mau keluar bayinya ini. Anu ngerti ya? Saat izin saat langsung keluar set. Ngurusi istri kamu. Wah kata hajat tertentu. Wailah matikan. Apalagi di masjid di tempat-tempat taklim barakallahu fikum. Gitu ya. Afan ya. Belum nyampe obatnya kok sudah ada kejadiannya gitu ya. Alhamdulillah tadi suara piring pecah jadi, Masya Allah itu kalau suara tadi tahu-tahu suara musik wah tambah parah lagi tuh Allah musta'an